aku terbakar kembali semua ingatan tentang kamu. Telah berlalu, ku sadari janji yang terikat berada di jari manismu. I don't ever wanna say goodbye.